Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah basyiran wa nadhiran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan perjalanan hidup beliau melewati lika-liku yang sangat berat. Kadang jalannya mendaki, penuh onak dan dori. Kadang jalannya landai, tapi ada banyak gangguan-gangguan yang tersembunyi. Maka kita sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, seharusnya kita membaca, mengkaji, mempelajari, sehingga kita mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah terjadi, agar kita dapat lebih baik lagi dalam menyikapi masa-masa sulit yang harus dilewati oleh seorang muslim tatkala mengajak kepada Allah Jalla Jalalu. Kita sampai ke peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, di mana satu tahun kira-kira dari peristiwa Bani Quraybah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya meninggalkan kota Madinah menuju ke kota Mekah, bukan untuk berperang, tapi mereka berangkat untuk melaksanakan umrah. Sudah 6 tahun mereka tidak melihat Baitullah sejak orang-orang musyrikin mengusir umat Islam, bahkan berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Cukup lama mereka menanti 6 tahun. Jadi buat teman-teman yang hijrah, yang kadangkala merasa hidupnya susah, merasa belum mendapatkan apa yang pernah ke Mekah, tapi ternyata mereka belum dapat melihat Baitullahil Haram. Subhanallah. Terjadi negosiasi. Nabi ditahan di Hudaybiyah. Terjadi negosiasi antara orang-orang musyrikin dan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sudah beberapa kali utusan mereka tidak mendapatkan titik temu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengirim sahabatnya, tapi ternyata hasilnya menakutkan. Di mana unta yang ditunggangi oleh sahabat ini, unta Nabi alaihi salatu wasallam disembelih sama mereka. Dan utusan Nabi pun hampir dibunuh oleh mereka. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Supaya kita sadar, jemaah. Hidup seorang muslim itu isinya perjuangan. Makanya kadang-kadang kalau kita santai hidupnya merasa, kayaknya anak gak ngapa-ngapainnya. Apa yang kita lakukan buat agama kita? Apa yang sudah kita korbankan dari hidup kita untuk agama kita? Sedangkan para sahabat Nabi mengorbankan segala kelezatan hidup mereka. Bahkan nyawa mereka pun mereka siap untuk dikorbankan demi tegaknya agama Allah. Kita akan lanjutkan membaca cerita ini, bagaimana akhirnya Rasulullah SAW hendak mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam, tafadhal. Bismillah, fiqih sirah nabawiyah, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Lalu Rasulullah memanggil Umar bin Khattab untuk mengirimnya ke kaum Quraisy. Tapi Beliau menolaknya dengan alasan karena tidak ada kaumnya yang akan menolongnya apabila terjadi sesuatu. Akan tetapi Umar menyarankan agar beliau mengutus Utsman bin Affan saja. Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Umar bin Khattab agar dia yang berangkat, maka Umar menyebutkan bahwa kabilah dia yang ada di Mekah itu enggak akan nolongin dia. Karena tahu dengan track record Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan jumlahnya kabilah Umar mungkin juga tidak sebanyak kabilah Utsman bin Affan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jemaah, pentingnya memilih orang yang tepat di saat dan kesempatan yang tepat. Mungkin sebagian orang akan berpikir bahwasanya Umar bin Khattab adalah sosok yang kuat, yang gagah perkasa, yang tak kenal takut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu di diri Umar. Tapi tujuannya ini adalah negosiasi. Bagaimana dapat berjumpa, bukan untuk berperang. Kalau untuk berperang mungkin Umar yang cocok. Tapi untuk negosiasi ada kriteria yang harus dipenuhi. Apalagi kondisinya sedang tegang. Maka Umar mengusulkan Utsman bin Affan. Yang kita tahu Utsman bin Affan ini banyak kerabatnya. Bahkan Abu Sufyan itu masuk kerabatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud ketika dia juga memimpin perang Ahzab. Itu kerabatnya Utsman. Dan di antara kelebihan bangsa Arab ini, mereka itu memiliki fanatisme terhadap keluarga. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengarahkan agar Utsman yang diutus. Dan betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman bin Affan. Tafadhal ibadah. Rasulullah berkata kepada Utsman, "Beritahu kepada mereka bahwa kita datang bukan untuk berperang, melainkan hanya untuk umrah dan ajaklah mereka kepada Islam." Beliau juga memerintahkan Utsman untuk menemui orang-orang beriman yang ada di Makkah dan menyampaikan kabar gembira akan kemenangan. Kemudian berangkatlah Utsman untuk melaksanakan tugasnya. Ia bertemu dengan kaum Quraisy di Baldah dan menyampaikan kepada mereka tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita lihat poin apa saja yang dibawa oleh Utsman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, beliau memberikan arahan yang begitu detailnya kepada Utsman bin Affan. Yang pertama, kabarkan kepada mereka. Kita datang bukan untuk perang. Soalnya, berita ini takut gak sampai. Utusan-utusan orang Quraisy yang udah datang, udah dikasih tahu juga. Tapi sekarang bagaimana utusan dari umat Islam yang menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, kepada tokoh-tokoh Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan kita hanya untuk umrah. Nggak ada urusan lain. Cuma mau umrah. Yang ketiga, wad'uhum ilal Islam. Ini yang selalu menjadi target utama sebenarnya. Setelah menyampaikan tujuan kedatangan, ada misi yang dibawa. Yaitu mengajak mereka kepada Islam. Dan Utsman menyampaikan hal itu. Diajak untuk masuk Islam. Sampai kapan kita mau perang terus? Apa masalahnya sebenarnya? Yang keempat, diperintahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk mendatangi orang-orang yang beriman. Karena ternyata di kota Mekah ini masih ada orang-orang beriman yang mereka ditahan oleh orang-orang musyrikin. Ada yang ditahan di rumahnya, ada yang masih disiksa, ada yang gak boleh hijrah. Bagaimana nanti kita akan lihat kejadian. Bagaimana beberapa orang Mekah berusaha kabur dari kota Mekah. Bayangin jemaah. Mereka tertahan di kota Mekah berapa tahun sejak hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa hijrah, meninggalkan tempat yang haram, meninggalkan tempat kemaksiatan, gak ada yang menghalangi dia, nikmat. Mungkin kau pikirkan bagaimana kehidupan ekonomiku nantinya. Ini para sahabat ditahan di penjara. Maka, atau ada yang menyembunyikan keislaman. Kabarkan kepada mereka, Allah akan memberikan kemenangan. Lalu, Utsman berangkat. Utsman melewati orang-orang Quraisy. Mereka sedang di Baldah. Ya, sebelum masuk ke kota Mekah. Mereka ada di sana, dikasih kabar. Tentang kedatangan dia. Dan kita lihat, Utsman tidak diganggu. Tidak seperti utusan Nabi yang sebelumnya, yaitu Khiraj bin Umayyah al-Khuzai. Yang hampir dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi Utsman dimuliakan sama mereka. Sampai keluarganya menyambut. Nah, silakan lanjutkan. Tamah bin Sa'id bin Al-As menemani Utsman, memboncengkannya di atas kudanya dan menjamin keselamatannya. Sebagian kaum muslimin mengatakan sebelum kedatangan Utsman, Utsman telah mendahului kita ke Baitullah dan melakukan tawaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku yakin dia tidak akan melakukan tawaf sementara kita tidak bersamanya." Mereka bertanya, "Apa yang menghalanginya ya Rasulullah? Bukankah ia telah sampai di sana?" Beliau menjawab, "Itulah keyakinanku bahwa ia tidak akan melakukan tawaf hingga kita tawaf bersamanya." Barakallahu fikum. Ketika Utsman bertemu dengan orang-orang Quraisy di Baldah, disebutkan bahwasanya ada Usama ibn Sa'id ibn al-As. Ini dari kalangan Bani Umayyah. Jadi nasabnya bersambung sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman menyampaikan tujuannya, maka Usama ini langsung menyiapkan kudanya, pelananya dipasang, Utsman dibonceng sama dia. Dan dia memberikan suaka kepada Utsman. Sehingga orang-orang tidak akan menyakiti Utsman bin Affan. Tapi berangkat. Ini dari Baldah menuju ke kota Mekah. Sebagian umat Islam yang memang mereka itu rindu jemaah. Ingin umrah. Mereka itu berpikiran kayaknya Utsman nih tawaf duluan. Kenapa? Karena Utsman udah nyampe. Dia akan tawaf, sedangkan kita gak tawaf. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma adhunnuhu tafa bil bait wa nahnu mahsurun." Enggak. Aku enggak mengira dia akan tawaf sedangkan kita tertahan di sini. Enggak. Masih ada ngeyel beberapa sahabat. Ini bicara kerinduan jemaah. Bicara emosi. Ingin umroh. Udah 6 tahun nih enggak berangkat umroh. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma yamna'uhu wa qad khalasa ilaih." Apa yang menghalangi dia? Dia udah nyampe di depannya Ka'bah, tinggal tawaf. Dan ada keluarga kerabat dia. Apa yang menghalangi dia? Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, "Dzalika dhanni bihi." Itu prasangku kepadanya. Dia tidak akan tawaf sampai kita tawaf sama dia. Jadi mereka ribut. Sebagian ya, itu memikirkan Utsman tawaf, ternyata berita yang sampai sebaliknya. Bukan Utsman tawaf, tapi berita kematian Utsman bin Affan. Utsman tewas. Yang awalnya mereka berprasangka Utsman tawaf, ternyata isu yang tersebar Utsman dibunuh. Memang jemaah, orang-orang musyrikin itu menawarkan kepada Utsman. Ketika Utsman sudah sampai di Mekah, kan orang Quraisy ini kumpulnya di Darun Nadwa. Ada tempat perkumpulan, tempat rapat mereka yang berada di dekat Masjidil Haram. Jadi Di tempat itulah biasanya orang-orang musyrikin memutuskan rapat-rapat mereka. Maka Utsman berangkat ke sana mungkin. Dan diperkenankan Utsman, silahkan kau tawa. Karena keluarganya Utsman. Apa kata Utsman? Ma kuntu li'atufa bihi hatta yatufa bihi Rasulullah. Enggak mungkin aku tawaf sebelum Nabi tawaf. Utsman pakai ihram. Barakallahu fikum. Bagaimana kemudian tatkala berita kematian dan tewasnya Utsman tersebar di kalangan umat Islam? Fadhal barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwa Utsman telah terbunuh. Beliau pun mengajak para sahabat untuk berbaiat. Kaum muslimin pun menyambut ajakan tersebut. Mereka berbaiat kepada beliau di bawah pohon. Tidak ada seorang pun yang tidak berbaiat kecuali Zaid bin Qais. Barakallahu fikum. Tatkala isu tewasnya Utsman bin Affan, dibunuhnya Utsman bin Affan itu tersebar. Maka yang dilakukan Rasulullah SAW adalah baiat. Ini baiat untuk siap mati. Bukankah para sahabat sudah berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa mereka akan membela Nabi alaihi salatu wasalam? Mereka akan senantiasa taat, patuh, suka, duka. Sudah ada. Tapi ini baiat khusus. Maka dinamakan baiat, baiat ridwan, baiat syajarah. Baiat untuk siap mati. Dengan kondisi mereka tidak membawa persenjataan untuk perang. Kecuali yang dibawa oleh seorang kafilah. Atau seorang pengendara dalam perjalanan mereka, bukan untuk berperang, maka mereka berbaiat. 1400 sahabat lebih itu berbaiat. Nabi duduk di bawah pohon, mereka datang satu persatu. Membaiat untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu. Semua datang, kecuali satu orang. Al-Jad ibn Qais. Dia enggak bayar. Jemaah rahimakumullah. Allah azza wa jal telah ridha. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Allah ridha dengan orang-orang yang membaiat di bawah pohon. Dia kecuali enggak mau baiat. Maka ini sebuah jaminan surga buat orang-orang yang berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam karena Allah sudah ridha sama mereka. Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Bukan mereka takut kalau harus mati. Bukankah seorang itu akan mati cepat atau lambat? Maka mereka membaiat. Lalu ketika selesai semuanya, Utsman belum baiat. Maka Nabi menjadikan tangan kirinya untuk Utsman dan tangan kanannya tangan Nabi. Hadza li Utsman. Ini baiatnya Utsman. Subhanallah. Begitu cintanya Nabi alaihi salatu wasallam kepada Utsman. Dan begitu besar perhatian beliau kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai para sahabat semuanya diminta untuk berbaiat dan semuanya siap untuk membela Utsman bin Affan. Nah, setelah itu tafadhal dibaca. Setelah baiat selesai, maka muncullah Utsman. Lalu kaum muslimin berkata kepadanya bahwa Utsman telah melakukan tawaf. Kemudian Utsman membantah hal tersebut. Sungguh buruk dugaan kalian. Demi jiwaku yang berada pada genggamannya. Seandainya aku tinggal di sana selama satu tahun, sementara Rasulullah berada di Hudaybiyah, niscaya aku tidak akan tawaf sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf terlebih dahulu. Orang-orang Quraisy memang mengajakku untuk tawaf, tetapi aku menolaknya. Kaum muslimin pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan yang paling baik sangkanya daripada kita. Barakallahu fikum. Mereka udah baiat, udah siap untuk mati. Utsman muncul. Ini jemaah, pelajaran buat kita bersama. Kadangkala isu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sampai isu ini, di masa Nabi alaihissalatu wassalam, isu kematian Utsman, isu sebelumnya isu Aisyah berzina. Kita harus benar-benar berhati-hati dengan berita. Ketika Utsman balik, kesedihan mereka hilang. Mereka ngomong lagi sama Utsman. Jadi kalau dikatakan, engkau udah tawaf. Mereka mengatakan, Utsman, engkau udah tawaf. Di bahasa Arab disebut, ishtafait ya Aba Abdillah minat tawaf fil bait. Ya Allah, engkau udah puas itu. Udah puas engkau tawaf fil bait. Maka Utsman mengatakan, bi sama dhanantum bi. Betapa buruknya prasangka kalian. Ibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintai oleh Utsman dari semua yang ada di muka bumi. Maka Utsman dengan tegas mengatakan agar mereka tidak lagi berprasangka seperti itu. Utsman mengatakan wallazi nafsi biadi. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya. Kalau aku berada di Mekah selama 1 tahun, bukan 1 hari, bukan 2 hari, 1 tahun. Dan Rasulullah SAW di Hudaybiyah, aku gak akan tahu. Sampai beliau yang tahu lebih dahulu. Nah, Utsman cerita, iya aku diajak, benar. Kemudian mereka baru sadar. Ternyata Nabi SAW yang lebih ngerti, yang lebih faham, yang prasangkanya baik, dan seharusnya Muslim itu hidup optimis dan berbaik sangka sama saudara-saudaranya. Mungkin ada faktor-faktor yang mendukung, kata mereka. Utsman kan sudah di sana gitu loh. Apa yang menghalangi dia? Tapi mereka lupa dengan keimanan dan kecintaan Utsman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu akan menghalangi dia dari melakukan tahu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ini lanjutan dari negosiasi. Utsman dikirim, maka akan ada kiriman dari orang-orang musyrikin untuk menyumpai Rasulullah SAW menyelesaikan urusan Hudaybiyah ini. Tafadhol. Kemudian orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Mereka berkata, temuilah Muhammad dan ajaklah damai dengan catatan ia harus kembali meninggalkan kita tahun ini. Demi Allah, jangan sampai orang-orang Arab berkata bahwa ia dapat memasuki Mekah dengan cara paksa. Barakallahu fikum, ahibbati fillah. Mereka mengutus Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini masih kafir waktu itu. Karena dia nanti bakal masuk Islam. Suhail ini dikatakan termasuk oratornya orang Mekah. Dia masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Karena memang pandai berbicara, pandai berdiplomasi, maka Suhail yang diutus oleh orang-orang Quraisy dengan satu ketentuan yang pasti. Apa ketentuannya? Berdamai, gencatan senjata. Nggak ada perang, tapi dia meninggalkan negeri kita. Nggak sekarang umroh. Berarti kan sudah ada titik terang. Boleh umrah? Boleh. Tapi bukan sekarang. Jadi udah nyampe. Tinggal 25 km lagi. Dari Hudaybiyah ke Mekah itu kira-kira 25 km. Udah tinggal dikit lagi. Mereka udah menempuh perjalanan selama 410 km untuk sampai ke Hudaybiyah. Nggak boleh. Ya, itu ketetapan mereka. Kenapa? Supaya gak ada informasi di luar. Jadi orang-orang kafir ini juga ingin menjaga pamor mereka. Supaya tetap mereka dihormatin oleh orang-orang Arab yang lainnya. Kalau orang-orang Medina masuk, umat Islam masuk, berarti kan kalah berarti umat orang-orang Quraisy. Mereka gak ingin itu. Ini pesan yang diberikan kepada Suhail. Dan Suhail konsistensi dengan hal ini. بارك الله فيكم. نعم تفضل. Suhail pun datang menemui Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat kedatangannya, beliau berkata, "Sungguh, ia telah memudahkan urusan kalian. Masyarakat Quraisy menginginkan damai dengan mengutus orang ini." Naam, jemaah. Di sini ada yang namanya at-tafa'ul ya. Ada tatoyur itu, ya kita merasa sial dengan angka, merasa sial dengan burung, dengan kondisi. Ketika datang Suhail, Rasulullah SAW mengatakan sahula amruk. Suhail artinya yang mudah. Sahil itu mudah, Suhail ini tasghir dari kata sahil. Maka Nabi SAW menumbuhkan optimisme. Uthman udah balik, alhamdulillah, yang awalnya diisukan tewas, dan sekarang yang diutus oleh orang-orang Quraisy itu, orang namanya Suhail. Maka kita diperbolehkan optimis dengan kondisi yang ada. Kita momen lagi ada urusan, tahu-tahu ngelihat yang bantu kita urusannya Pak Sahal. Oh insya Allah, gampang urusannya. Kenapa? Pak Sahal yang ngurusin. Sahal itu mudah. Ada yang seperti itu, artinya boleh kita bertafaul dengan kalimat yang baik ya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat Suhail, beliau langsung optimis. Urusannya selesai nih. Allah mudahkan. Dan ahibati fillah, Suhail ini mungkin kita akan membaca dia agak keras dalam negosiasi. Nanti lagi kita akan baca. Tapi kemudian tadi dia nanti akan masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Suhail itu ceramah. Karena dia orator, dia kumpulkan orang Mekah. Maka dia berpidato dengan pidato yang mengena sekali. Dia mengatakan kepada mereka, kalian jangan menjadi orang yang terakhir masuk Islam, yang pertama murtad, kata Suhail. Akhirnya orang Mekah gak jadi murtad. Ini betapa besarnya peran Suhail menetapkan hatinya orang-orang Mekah untuk tidak murtad. Tapi peran dia ketika Hudaybiyah ini, ya kita akan lihat dia belum beriman ya. Ketika beriman akan berubah segala sesuatunya. Nah, silakan lanjutkan. Ketika ia bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia pun berbicara cukup lama dalam rangka bernegosiasi hingga ada kata sepakat antara keduanya. Ketika segala sesuatunya sudah final dan tinggal dituangkan dalam tulisan, tiba-tiba Umar menemui Abu Bakar seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, bukankah dia itu Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Benar." Umar berkata, "Bukankah kita ini umat Islam?" Abu Bakar menjawab, "Benar." Umar berkata lagi, "Lalu mengapa kita merendahkan agama kita?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, jagalah loyalitasmu. Sungguh aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah." Umar berkata, "Aku juga bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah." Barakallahu fikum. Nah, ketika kesepakatan Umar hadir, mengikuti dialog antara Nabi dengan Suhail bin Amr tentang poin-poin negosiasi tersebut. Memang kalau dilihat, poin-poin itu tidak memihak kepada umat Islam. Di antaranya, nanti kita juga akan baca, di antara poinnya itu, kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, kemudian hijrah ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW wajib mengembalikannya. Gak boleh nerima dia. Ini orang masuk Islam. Harus dibalikin iya. Tapi kalau ada orang Madinah yang murtad, mau balik ke Mekah, gak boleh diminta lagi. Udah dia bergabung sama orang-orang Mekah. Terus tadi juga disebutkan bahwasanya enggak boleh umrah sekarang. Di sinilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bingung, kenapa kita kok nurutin mereka gitu? Kenapa kok kita rela untuk merendahkan diri di hadapan mereka? Sampai-sampai dalam riwayat lain dikatakan Umar mengatakan, nanti Umar bukan hanya mengatakan kepada Abu Bakar, Umar juga mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ketidakpuasan dia. Sampai dia mengatakan, bukankah yang terbunuh di antara kita itu masuk surga, yang terbunuh di antara mereka masuk neraka? Ya. Terus kenapa kok kita merendahkan diri? Maka di sini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menguatkan hatinya Umar. Dan Umar benar-benar menyesal dengan ucapan dia itu. Kok dia akhirnya membantah Nabi AS gitu loh. Ya karena tadi, karena kerinduan, karena ingin tegaknya agama Islam ini. Barakallahu fikum. Nah, silakan lanjutkan. Kemudian Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah?" Nabi menjawab, "Benar." Umar kembali bertanya, "Bukankah kita ini umat Islam?" Nabi menjawab, "Benar." Umar bertanya lagi, "Bukankah mereka itu kaum musyrikin?" Nabi menjawab, "Benar." Umar kembali bertanya, "Lantas, mengapa kita merendahkan agama kita?" Nabi menjawab, "Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan menyalahi perintahnya dan tidak akan menyanyiakan aku." Lalu Umar berkata, "Setelah peristiwa itu, aku selalu puasa, bersedekah, sholat malam, dan memerdekakan budak. Karena aku khawatir akan ucapanku dan aku mengharap semoga menjadi kebaikan." Barakallahu fikum. Naam jemaah. Umar benar-benar takut dengan apa yang sudah dia lontar. Ketika dia mengatakan, "Awalasta Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah?" Umar mengatakan hal itu karena dia melihat, kenapa kok kita kayaknya direndahkan sama mereka? Dan kita terima hal itu. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Beliau mengikuti perintah Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan betul. Artinya ternyata ucapan Umar bin Khattab salah gitu loh. Itu bukan kerendahan yang terjadi. Ada istilah mengalah untuk menang dan itu kira-kira yang terjadi di Hudaybiyah. Bagaimana para sahabat Nabi mengalah dengan poin-poin yang disebutkan tapi demi untuk kemenangan. Dan Allah benar-benar memberikan kemenangan kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu terjadi pencatatan. Tafadhal. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abu Thalib seraya berkata, "Tulislah bismillahirrahmanirrahim." Suhail berkata, "Aku tidak mengenal kalimat ini. Tulislah bismika Allahumma." Rasulullah berkata, "Tulislah bismika Allahumma." Lalu Ali pun menuliskannya. Kemudian tulislah, "Ini adalah kesepakatan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr." Nah, lanjut. Suhail menyergahnya, "Seandainya aku bersaksi bahwa kamu adalah Rasulullah, niscaya aku tidak akan memerangimu. Akan tetapi, tulislah namamu dan nama bapakmu saja." Rasulullah berkata, "Tulislah, ini adalah kesepakatan antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Keduanya sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun dan menciptakan rasa aman bagi setiap orang dan saling menahan diri. Siapa saja yang datang kepada Muhammad dari kalangan Quraisy tanpa seizin walinya, maka harus dikembalikan. Dan siapa yang datang kepada Quraisy dari kalangan pengikut Muhammad, maka orang Quraisy tidak wajib mengembalikannya. Kita terikat dengan perjanjian ini. Tidak ada pencurian dan pengkhianatan. Siapa saja yang ingin bergabung dengan Muhammad, dipersilahkan. Dan siapa saja yang ingin bergabung dengan Quraisy juga dipersilahkan." Kemudian suku Khuza'ah berkata, "Kami bergabung dengan Muhammad." Bani Bakar berkata, "Kami bergabung dengan Quraisy." Barakallahu fikum. Lihat jemaah, bagaimana Suhail bin Amr sebelum masuk Islam. Dia enggak mau ditulis bismillahirrahmanirrahim. Karena orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kita enggak kenal Ar-Rahman itu siapa. Ini termasuk pengingkaran terhadap nama Allah Azza wa Jalla. Maka tulis bismikallahumma. Ya udah. Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis hal itu. Kemudian tatkala Nabi SAW menyuruh Ali, mendikte Ali untuk menulis ini kesepakatan shalah Muhammad Rasulullah. Ketika mengatakan Muhammad Rasulullah, Suhail mengatakan, loh, kalau aku mengakui engkau Rasulullah, aku gak akan memerangimu. Ini Suhail. Ya betul. Kalau dia mengakui Rasulullah, masa dia akan memerangi Nabi SAW? Maka dikatakan, tulis namamu dan nama bapak. Ada beberapa ayat yang mengatakan, Ali gak mau menghapus kalimat Rasulullah. Karena memang beliau Rasulullah. Akhirnya Nabi minta dikasih tahu di mana kalimat tersebut, beliau yang menghapuskan. Poin-poinnya apa saja? Nah, disebutkan genjatan senjata selama 10 tahun. Nggak ada perang. Menciptakan rasa aman bagi setiap orang dan saling menahan diri. Kemudian, tadi yang disebutkan, kalau ada yang datang dari orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ke kota Madinah, maka harus dibalikin apabila keluarganya minta hal itu. Apabila keberangkat mereka tanpa izin walinya. Tapi kalau ada yang dari pengikut Muhammad, maka orang Quraisy tidak wajib mengembalikan. Ini kan kezaliman sebenarnya, enggak fair. Tapi Nabi mengiyakan. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kita itu terikat dengan perjanjian ini. Terikat. Kalau ada yang berkhianat, kan genjatan senjata 10 tahun. Tapi apabila terjadi pengkhianatan, maka perang. Lalu ditawarkan kepada ada kabilah yang tinggal di sekitar Mekah sana. Mereka ditanya, kalian mau gabung sama siapa? Kabilah-kabilah Arab itu. Yang kita tahu sebelum Hudaybiyah ini Nabi sudah menjelajahi atau sudah berusaha untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Mekah. Maka disebutkan bahwasanya Khuza'ah bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Yang awalnya mereka ikut memerangi ketika perang Ahzab. Akhirnya mereka bergabung sama Nabi, bersekutu. Bukan masuk Islam, tapi mereka bergabung bersekutu dengan Nabi SAW. Kemudian ada pun Banu Bakar, mereka berkoalisi dengan orang-orang. Kenapa ditekankan hal ini? Karena nanti akan terjadi pengkhianatan itu dari Banu Bakar. Ketika mereka nanti membunuh salah seorang dari Khuza'ah. Barakallahu fikum. Nah, obat. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah Rasulullah dan umat Islam tahun depan dibolehkan untuk melakukan ibadah umrah. Dengan ketentuan tidak boleh membawa senjata. Setelah berada di Mekah 3 hari dan mereka baru diperbolehkan memasuki kota Mekah. Setelah kafir Quraisy mengosongkan kota Mekah. Barakallahu fikum. Ini ada terjemahan mungkin yang perlu diperhatikan. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah Rasulullah dan umat Islam tahun depan dibolehkan untuk melakukan ibadah umrah dengan ketentuan tidak boleh membawa senjata. Selama tiga hari. Tidak boleh membawa senjata. Siwa silahir rakib. Ini mungkin menjawab pertanyaan yang pekan sebelumnya. Kok dikatakan mereka gak bawa senjata? Boleh mereka bawa senjata disebutkan. Tidak boleh bawa senjata kecuali senjata musafir. Orang yang musafir kemana-mana bawa senjata pada waktu itu. Maka mungkin ditambahkan di sini. Tidak boleh membawa senjata kecuali senjata seorang musafir. Nah. Dengan ketentuan tidak boleh membawa senjata kecuali senjata musafir dan mereka memasukinya selama 3 hari setelah orang-orang Quraisy mengkosongkan kota Mekah. Setelah berada di Mekah 3 hari dan mereka baru diperbolehkan memasuki kota Mekah setelah kafir Quraisy mengkosongkan kota Mekah. Ya, ini kurang tepat. Maka disebutkan, dengan ketentuan tidak boleh membawa senjata kecuali senjata seorang musafir. Mereka diperbolehkan untuk tinggal selama 3 hari setelah orang Quraisy mengosongkan kota Mekah. Jadi tinggalnya cuma 3 hari. Ini tahun depan. Ini persyaratan yang ditulis. Tahun depan datang. Dengan catatan, yang bawa senjata, nggak boleh bawa senjata, kecuali senjata yang biasa dibawa seorang musafir. Kemudian, nanti orang Quraisy akan meninggalkan kota Mekah, mengkosongkan kota Mekah, dan umat Islam boleh masuk. Hanya 3 hari. Jadi, kalau kita melihat memang umroh itu cukup 3 hari. Sehari pun sebenarnya cukup ya. Cuma kalau dari musafir, dari perjalanan jauh, ya mereka lelah. Dan Masya Allah, kalau dilihat, ketentuan ini sebenarnya mengobatin kerinduan. Walaupun 3 hari, itu sudah sesuatu yang sangat mengobatin buat mereka. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Ketika Rasulullah telah merampungkan tulisan isi perjanjian damai dengan Suhail bin Amr, tiba-tiba muncul Abu Jandal bin Suhail bin Amr dalam keadaan terburgul bergabung bersama Rasulullah. Ketika sang ayah, Suhail bin Amr, melihat anaknya Abu Jandal datang kepadanya, langsung menamparnya dan mencengkramnya. Seraya berkata, "Ini adalah pertama yang aku tuntut kepadamu, hai Muhammad." Rasulullah ingin agar Suhail membiarkannya saja, tetapi ia menolaknya. Nah, lanjut. Rasulullah berkata, "Bersabarlah, wahai Abu Jandal, dan berharaplah kepada Allah. Sungguh Allah akan memberikan padamu dan orang-orang yang bersama kamu dari kalangan mustad'afin kemudahan dan jalan keluarnya. Kami telah melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy dan kami sudah saling berjanji di hadapan Allah. Kami tidak akan mengkhianati mereka." Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Gimana? Ternyata anaknya Suhail bin Amr itu sudah masuk Islam. Dan memang kalau kita lihat sudah banyak ya anak-anak tokoh orang Quraisy ini yang masuk Islam. Masuk Islamnya anak muda itu lebih mudah daripada masuk Islamnya orang tua dan dia tokoh di masyarakat. Sehingga kalau dia masuk Islam, dia akan kehilangan kewibawaannya, tidak akan lagi dihormatin oleh orang-orang mereka. Tapi kalau anak muda kan memang mereka belum jadi gitu. Maka tatkala lagi negosiasi, Suhail bin Amr melihat anaknya, itu disebutkan dia dalam keadaan terborgol. Menggelindingkan diri jalan itu sampai bisa mendekati Nabi SAW. Ketika datang, maka Suhail bin Amr itu menamparnya, mencengkram lehernya, dan dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ini yang pertama aku tuntut padamu." Harus dibalikin kan? Nabi Alaihissalam sempat mengatakan, kan belum selesai penanda tanganannya gitu. Apa kata Suhail bin Amr? Oh, kalau gitu gak ada perjanjian udah. Batal sudah perjanjian. Jadi Suhail ini benar-benar ngeyel. Dia minta anaknya dibalikin. Kalau gak dibalikin, perjanjian gak akan dilanjutkan. Akhirnya, nggak ada cara lain sudah kecuali menanamkan kesabaran dan menumbuhkan optimisme. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Suhail, kepada anaknya Suhail, Abu Jandal, "Ya Abu Jandal, isbir wahtasi." Wahai Abu Jandal, sabarlah engkau dan berharaplah pak. Ini ada 1400 sahabat ngelihat satu orang masuk Islam dalam kondisi diborgol dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali seperti kejadian tatkala Nabi di kota Mekah SAW. Bagaimana sahabat-sahabat yang disiksa, yang dibakar, Bagaimana Sumayyah yang ditusuk kemaluannya sampai mati. Bagaimana Nabi SAW ketika melewatin Ammar bin Yasir dan keluarganya mengatakan sabran ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir. Tempat kalian di surga. Maka Nabi memberikan kabar gembira kepada Suhaib, kepada Abu Jandal untuk bersabar. Allah akan berikan solusi buat mereka karena kita sudah terikat dengan perjanjian dan kita gak mungkin berkhianat untuk hal itu. Itu dibawa Suhaib teriak-teriak minta supaya diselamatkan kepada sahabat yang ada pada waktu itu. Baik. Ada kejadian lain nanti. Bagaimana orang-orang Mekah yang ditahan itu sempat kabur juga. Umar dikatakan sempat menawarkan kepada Abu Jandal untuk ngambil pedangnya. Pedangnya Umar. Tapi itu tidak terjadi. Allah menginginkan sesuatu yang lebih indah dari itu. Di mana Suhail bin Amr nanti masuk Islam. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal. Tapi ini semakin menambah sedih dan duka kaum muslimin. Mengingat mereka tidak bisa memasuki Mekah dan mereka hanya bisa menyaksikan Abu Jandal dipaksa kembali ke Mekah tanpa dapat memberikan bantuan dan pertolongan apapun. Selesai Rasulullah melakukan perdamaian, beliau berkata, "Bangunlah, sembelihlah hewan kurban dan bersyukurlah." Namun tidak ada satupun yang bangun. Beliau pun meninggalkan sahabatnya dan masuk menemui Ummu Salamah. Kemudian beliau menceritakan apa yang tengah terjadi. Ummu Salamah berkata, "Keluarlah, jangan bicara kepada siapapun hingga engkau menyembelih sendiri kurbanmu dan panggillah tukang cukur untuk mencukurmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit berdiri dan keluar. Beliau tidak bicara kepada siapapun hingga melaksanakan saran istrinya. Beliau menyembelih seekor unta dan memanggil seorang tukang cukur untuk mencukurnya. Ketika orang-orang melihat apa yang tengah dilakukan beliau, mereka pun bangkit berdiri untuk menyembelih hewan kurban dan saling mencukur satu dengan yang lainnya. Hampir-hampir terjadi keributan karena saking tegangnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang terakhir ini disebutkan hampir-hampir terjadi keributan karena saking tegangnya. Itu bahasa Arabnya hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'dan ghamman. Sampai sebagian mereka itu hampir membunuh sebagian lainnya. Si mereka. Jadi tatkala udah selesai perjanjian, berarti gak ada umroh kan? Gak ada umroh. Di sini ada riwayat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengabarkan kepada kami kalau kami akan tawaf, kami akan umroh?" Kata Nabi SAW, "Nah, betul. Kalian akan tawaf. Tapi apakah aku mengatakan tahun ini?" Kan awal cerita Hudaybiyah bermuasal dari mimpi Nabi alaihi salatu wasalam yang disampaikan kepada para sahabat. Tapi beliau tidak mengatakan tahun ini kita akan umroh. Ya kita berangkat, tapi ternyata enggak umroh tahun ini. Selesai perjanjian, Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh para sahabatnya, "Udah, sembelih korbannya, cukur rambutnya, pulang kita ke Madinah." Itu para sahabat shock. Gak ada yang bergerak. Mereka udah berhari-hari bertahan di Hudaybiyah. Capek. Ternyata gak umroh. Nah, gimana perasaannya? Contoh nih ada jemaah umroh atau jemaah haji yang udah sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah. Bukan sampai Jeddah ya. Anggap sampai Cengkareng. Di airport Soekarno-Hatta. Tahu-tahu ternyata gak boleh berangkat. Karena COVID-19 ditutup Saudi. Mereka lemes. Jadi yang gagah itu tahu-tahu jadi lemes. Ini yang terjadi dengan para sahabat. Jadi mereka lemes semuanya disuruh sama Nabi SAW. "Qumu fanharu thummahliqu." Ayo bangun semuanya. Sembelih kurbannya. Kemudian cukur. "Fama qama rajulun minhum." Satu pun gak ada yang berdiri. Satu pun. Enggak Abu Bakar, enggak Utsman, enggak Umar, semuanya lemes. Bukan mereka menentang, bukan. Tapi kondisinya shock. Ya kita tahu orang shock ya kadang-kadang kalau disuruh-suruh itu dia enggak nyambung gitu loh. Bukan dia enggak mau. Diajak ngomong kadang-kadang enggak jawab, diem. Maka akhirnya Nabi SAW masuk menjumpai Ummu Salamah. Ummu Salamah yang ikut pada waktu itu umrah. Lalu cerita kepada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah subhanallah, ini para suaminya, para laki-laki jangan meremehkan ide dan usulan istrinya. Bisa jadi istri itu memberikan ide yang cemerlang. Yang lebih bagus daripada idemu sendiri. Rasulullah SAW udah nyuruh, tapi gak ada yang dengerin. Lalu dia sampaikan kepada istrinya, istrinya memberikan ide, usulan. Usulannya apa? Ukhruj ya Rasul, engkau keluar. Jangan ngomong sama satu orang. Jangan. Sampai engkau menyembelih kurban. Kemudian engkau memanggil tukang cukur. Apa yang semua suruh cukur, panggil. Tapi yang jelas korbannya dulu dipotong. Dan Nabi melakukan itu. Kan sahabat ini banyak. Melihat Nabi keluar dari tendanya. Jalan, gak ngomong sama mereka. Mereka ngeliatin Nabi ini mau ngapain, kata mereka. Ternyata dilihat Nabi AS menuju ke ontanya. Beliau potong ontanya. Selesai berarti sudah. Lalu beliau panggil tukang cukurnya. Ketika ngeliat itu, mereka udah yakin kita ini pulang ke Madinah gitu loh. Udah selesai urusannya. Kita balik ke Madinah. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba menyembelih. Atau mereka ya bersaing untuk lebih dahulu menyembelih korban mereka. Dan ketika saling cukur, mereka hampir saling membunuh jemaah. Karena emosional mereka. Tapi itulah yang terjadi. Bagaimana pasukan itu? Bukan pasukan. Jamaah umroh itu gak umroh. Tapi itu terhitung umroh sebenarnya. Karena mereka ya cukur, mereka tahallul. Mereka tahallul. Mereka menyembelih kurban mereka. Tapi barakallahu fikum. Dilanjutkan. Di antara mereka ada yang mencukur habis rambutnya. Dan ada juga yang sekadar memendekannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Para sahabat berkata, dan mereka yang sekadar memendekkan rambutnya, Rasulullah berkata, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang cukur habis rambutnya. Dan pada yang ketiga kalinya, beliau menambahkan, dan juga kepada orang-orang yang sekadar memendekkan rambutnya. Rasulullah menyembelih kurbannya berupa seekor unta yang di kepalanya terdapat kalung perak. Dahulunya unta ini milik Abu Jahal, tetapi kemudian menjadi ghanimah dalam perang Badar. Rasulullah melakukan hal ini agar kaum musyrikin semakin merasa emosi. Naam, barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Berkaitan dengan tadi mencukur ya, itu ada fadilah buat orang yang membotaki rambutnya lebih besar daripada orang yang memendekkan rambutnya. Artinya kondisi para sahabat, ada yang membotakin rambutnya, ada yang mencukur. Mencukur rambutnya, dicukur rambutnya semuanya. Tapi tidak sampai botak, tidak sampai bersih. Kemudian di sini ada penjelasan bahwasanya kurban yang dibawa Nabi SAW itu, salah satunya, itu adalah ontanya Abu Jahal. Siapa yang gak kenal Abu Jahal? Tokoh ya. Biasanya tokoh masyarakat itu kendaraannya paling mewah ya. Maka yang Nabi korbankan itu adalah ontanya Abu Jahal. Disebutkan di kepalanya itu ya seperti pakai mahkota dari perak atau di kalungnya. Tujuannya untuk membuat orang-orang musyrikin semakin emosi. Ini termasuk yang diperbolehkan. Untuk membakar emosi mereka. Mental mereka itu didownkan. Lihat nih. Ontonya siapa nih? Ontonya pemimpin kalian yang sudah mati. Sebuah kendaraan yang dibanggakan, yang mewah, ternyata dipotong untuk Allah. Barakallahu fikum. Akhirnya Nabi pulang. Nah, tafadhol. Kemudian Rasulullah memimpin para sahabat untuk kembali ke Madinah. Di tengah perjalanannya, Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Fatahna laka fatham mubina. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Qad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtash shajarah. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً. Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Sampai pada firman-Nya, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum ahibati fillah. Setelah turunnya ayat ini, disebutkan Nabi memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menenangkan hatinya. Maka Umar mengatakan, apakah ini kemenangan ya Rasulullah? Naam. Jadi peristiwa Hudaybiyahnya adalah kemenangan. Bukan Fathu Makkahnya nantinya. Ini adalah permulaan untuk kemenangan. Karena adanya genjatan senjata yang terjadi, itu menunjukkan dua kekuatan ini seimbang. Tak main-main. Jadi eksistensi umat Islam tidak diragukan lagi. Dan Allah menjanjikan maghanim, harta rampasan perang. Di antara maknanya bagaimana Allah akan memberikan Khaibar. Pulang dari sini, Allah berikan Khaibar kepada para sahabat Nabi. Ada banyak harta rampasan perang di sana. Dan bagaimana peristiwa baiat, itu Allah ceritakan di surat ini pula. Bahwa Allah telah ridha sama mereka. Ridha. Ahibati fillah. Terkadang, ya, keterbatasan kita membuat kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai itu buruk. Bisa jadi yang tidak kita sukai itu baik buat kita. Dan sebaliknya, bisa jadi yang kita sukai itu buruk buat kita. Dan sudah banyak kejadian-kejadian yang membuktikan hal itu. Salah satunya, peristiwa Hudaybiyah ini. Barakallahu fikum. Tafadhol. Ketika Rasulullah sudah kembali ke Madinah, tiba-tiba datang Abu Busair dari kalangan Quraisy dalam keadaan menyerah. Nah, diganti. Dalam keadaan menyerah ini, dalam keadaan Muslim. Jadi Muslim itu artinya orang berserah diri ya. Cuma terjemahannya, terjemahan bahasa. Dalam kondisi Muslim, masuk Islam maksudnya dia. Orang-orang Quraisy pun mengutus dua orang untuk mencarinya. Mereka berkata, ingat perjanjian antara kita. Maka Rasulullah pun menyerahkan Abu Busair kepada dua orang utusan Quraisy. Kemudian keduanya membawanya hingga sampai Dhul Hulaifah. Mereka istirahat sambil makan kurma. Abu Busair berkata kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, demi Allah, sungguh aku melihat pedangmu itu bagus. Lalu ia menjawab, Benar demi Allah, ini pedang yang bagus. Abu Husair berkata, coba perlihatkan kepadaku. Ketika pedang itu ada genggamannya, maka orang itu pun dibunuhnya. Sedangkan yang satunya lari hingga kembali ke Madinah, lalu masuk ke dalam masjid. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau berkata, sepertinya orang ini tengah ketakutan. Ketika ia bertemu dengan Rasulullah, orang itu berkata, temanku telah dibunuhnya dan aku pun akan dibunuhnya. Tiba-tiba datanglah Abu Busair seraya berkata, wahai Nabi Allah, Allah telah memenuhi janjinya untuk menyelamatkanmu. Engkau telah menyerahkan aku kepada mereka dan Allah menyelamatkan aku dari mereka. Nabi bersabda, celaka, ia telah menyalakan api peperangan seandainya ia punya seorang pengikut. Mendengar ucapan tersebut, Abu Busair menyadari bahwa beliau tetap akan mengembalikannya kepada orang-orang Quraisy. Maka ia pun pergi menjauh hingga sampai di wilayah pantai. Sementara itu, Abu Jandal berhasil meloloskan diri dan bergabung bersama Abu Busair. Setelah pelarian Quraisy yang masuk Islam, pasti akan bergabung dengan Abu Busair. Sehingga mereka menjadi kekuatan yang ditakuti. Karena setiap kali mereka mendengar ada kafilah Quraisy menuju Syam, mereka pasti akan menghadangnya, merampas hartanya, dan membunuh orang-orangnya. Akhirnya orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada Nabi. Atas pertimbangan kebesaran Allah dan silaturahmi, beliau tidak perlu mengembalikan orang yang dalam pelarian. Dan siapa saja yang datang kepadanya, ia akan aman, tidak dikejar-kejar lagi. Masya Allah jemaah. Kita lihat nih. Bagaimana Rasulullah SAW menepati perjanjian. Walaupun ada unsur seakan-akan pembiaran ya terhadap umat Islam yang masuk Islam ini. Datang dari Mekah ke Madinah. Masa dibalikin? Tapi perjanjian. Maka Nabi menepati hal itu. Tapi apa yang dilakukan Abu Busair? Atau Abu Basir ya. Abu Busair di sini. Atau Abu Basir. Anak kok jadi bentar jemaah. Apakah Bismillah. Seperti bukan Busair, Abu Basir. Nah. Iya. Bukan Abu Busair, mungkin yang Anda baca, yang ada harokatnya disebutkan di sini adalah Abu Basir. Jadi bukan Abu Busair, tapi Abu Basir. Atau mungkin ada pembacaan lainnya, tapi di tulisan-tulisan ini Abu Basir. Nah, berkaitan dengan Abu Basir ini, ya bagaimana dia... Ya dia tidak masuk dalam perjanjian. Dia tidak masuk dalam genjatan senjata. Karena dia dianggap penduduk Mekah. Bukan orang Madinah. Sehingga Abu Basir merasa dia dizalimin. Maka dia bunuh tuh orang. Tapi bagaimana membunuh? Dengan pinjam pedang. Kawannya yang melihat itu lari terbirit-birit. Abu Basir datang bawa itu pedang, dibelah, mengejar orang ini. Orang ini larinya ke kota Madinah. Dari Dhul Hulaifah ke Madinah itu 11 kilo, kira-kira. Larinya dia ini sampai ke Madinah. Dan Abu Basir mengikuti dia dari belakang. Sampai menjumpai Nabi SAW, maka Abu Basir mengatakan, ya Rasulullah sudah selesai, engkau sudah melaksanakan memenuhi perjanjian tersebut, dan engkau sudah mengembalikan aku, dan Allah menyelamatkan aku dari mereka, kata Abu Basir. Lalu Nabi SAW mengatakan, waila ummi mis'ar harbin law kana lahu ah. Mungkin ia telah menyalakan api peperangan. Bukan, mungkin terjemahannya yang lebih bagus, dia adalah penyulut api peperangan. Abu Wasir ini penyulut api peperangan kalau ada pengikutnya. Kan ada orang-orang memang jiwa pemimpin. Dia siap untuk mati. Ketika Nabi mengatakan itu, sadar Abu Basir. Oh, kayaknya aku mau dibalikin sama Nabi SAW. Akhirnya kabur Abu Basir. Meninggalkan kota Madinah. Artinya dia tidak tinggal di kota Madinah. Disebutkan dia tinggal di satu daerah yang itu adalah jalannya kafilah orang-orang Quraisy. Jadi seakan-akan mereka jadi penyamun, jadi perampok. Di mana ada kafilahnya orang Quraisy, mereka bunuh, mereka ambil harta. Terus apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Mereka menghapus poin perjanjiannya. Perjanjiannya kan kalau ada yang masuk Islam dari orang Mekah, suruh balikin. Akhirnya dihapuskan. Kalau ada yang mau bergabung dengan engkau masuk Islam, sudah tafadhol, sudah. Karena telah berkumpul. Abu Jandal selamat juga. Kumpul sama Abu Basir. Mereka akhirnya menjadi, yaitu, menjadi satu kelompok yang memiliki kekuatan sehingga orang-orang Quraisy pun takut dengan mereka dan akhirnya mereka balik ke kota Madinah. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Bukankah beliau yang mengatakan kepada Abu Jandal, isbir wahtasib, sabar. Dan berharaplah pahala. Allah akan kasihkan solusi buat kalian. Dan solusi itu diberikan tanpa mengkhianatin perjanjian. Artinya orang-orang Quraisy sendiri yang mengalah dengan perjanjian mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itulah jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung Ustaz. Tafadhali barakallahu fiikum. Nah. Umum Fatin. Syukran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ana punya dua pertanyaan ya Ustaz. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Mustad Afin yang disampaikan kepada Abu Jandal oleh Rasulullah Ustaz? Yang kedua, saat terjadinya pelarian Abu Jandal dan Abu Bashir, yang ana tanyakan apakah dua orang ini tahu kalau Rasulullah itu akan Hudaybiyah, makanya kedua orang ini minta diselamatkan oleh Rasulullah. Sampai kalau masih gimana? Kita, apakah Rasulullah tahu? Apakah mereka tahu keberadaan Rasul SAW? Sampai kalau nggak salah itu Abu Bashir saat udah disampai di pantai Al-Is itu, kalau nggak salah 70 orang menyusul gitu dari kita. Nah pertanyaan Nana Ustaz, kenapa sampai mereka itu 70 orang itu masih berada di Mekah karena tertahan oleh orang Quraisy atau karena mereka tidak bisa hijrah Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jemaah rahimakumullah. Ya berkaitan dengan al-mustad'afin ya. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah sebenarnya? Jadi di kota Mekah itu ada kelompok-kelompok yang tidak bisa hijrah. Dikarenakan bisa jadi mereka disiksa sama keluarganya, ditahan sama keluarganya. Atau mereka tidak punya kemampuan untuk berangkat hijrah. Karena hijrah itu menempuh perjalanan yang panjang. Kalau dikatakan dari kota Mekah ke kota Madinah itu ada 435 km yang harus ditempuh. Dan jalannya juga jalan yang menakutkan kalau mereka tidak punya bekal dan tidak punya kendaraan. Ditambah lagi, mereka adalah orang-orang yang diburu. Seperti kejadian Abu Basir, ya, Abu Jandal. Mereka orang-orang yang diburu. Sehingga apa gunanya mereka kalau mereka keluar atau ditangkap lagi, balikin lagi. Akhirnya mereka bertahan di kota Madinah. Baik itu ada yang modelnya anak-anak. Ada yang perempuan. Macam-macam al-mustad'afin ini. Tapi yang jelas kondisi mereka kurang lebih. Mereka lemah karena tidak bisa melakukan hijrah disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi disebutkan. Tapi kalau dikatakan apakah mereka tahu bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ada di Hudaybiyah? Iya. Berita itu kan langsung tersebar di kota Mekah. Apalagi Utsman bin Affan diutus dan dikasih tahu sama Nabi sallallahu alaihi wasalam untuk memberikan kabar gembira. kepada orang-orang Islam yang ada di kota Mekah. Jumlah mereka banyak yang mereka tertahan itu. Maka itulah yang terjadi sebenarnya, bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan solusi kepada mereka. Dan tatkala Abu Jandal dan Abu Basir itu membuat atau mereka bertahan di sebuah tempat ya. Kemudian orang-orang Mekah yang masuk Islam tahu mereka gak mungkin balik ke kota Madinah sudah. Sia-sia buat mereka. Maka mereka memilih kabur dari kota Mekah tapi tidak ke kota Madinah. Yang menyebabkan banyaknya orang yang kabur ini, wallahu a'lam bishawab ya. Kok banyak sampai 70 tadi yang bergabung sama Abu Basir ya. Karena menurut orang-orang musyrikin, mereka sudah aman dengan perjanjian itu. Artinya kalau ada orang yang ke kota Madinah, bakal dibalikin sudah. Jadi mungkin mereka tidak lagi menahan atau menyiksa orang-orang yang masuk Islam ini. Karena bagaimanapun buat mereka sudah ada jaminan bakal balik lagi. Tapi ternyata mereka gak ke Madinah. Mereka berkumpul sama Abu Jandal dan Abu Basir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, berikutnya Utitika Tafadoli. Ustaz. Ya, Ustaz, di sini mengenai perjanjian Hudaybiyah ini, berarti kita kaum muslimin itu boleh ya Ustaz mengadakan perjanjian dengan kaum kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dalam perjanjian damai, seperti itu, maksudnya bekerja sama satu sama lain. Kemudian Ustaz yang kedua, Abu Jandal dan Abu Basir ini ketika menjadi perampok dan membunuh, statusnya muslim atau kembali ke kafir Quraisy? Statusnya muslim. Ya, statusnya apakah muslim atau kembali ke Quraisy? Nah. Quraisy. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara perjanjian, alhamdulillah kita sudah membaca perjanjian-perjanjian yang dibuat antara umat Islam dengan orang-orang non-muslim. Agar dunia juga melihat ya. Tuduhan-tuduhan keji terhadap Islam itu adalah kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat. Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, seperti yang sudah kita baca, di situ ada Wathiqatul Madinah. Perjanjian dengan orang-orang Yahudi, perjanjian kalau bicara ekonomi sama mereka, bicara politik, bicara keamanan negara, mereka saling membantu untuk mempertahankan negara, yakni kota Madinah pada waktu itu terjadi. Kemudian kalau kita melihat juga peristiwa Hudaybiyah ini, ternyata boleh ada negosiasi, ada perdamaian. Bukan berarti umat Islam itu, kalau berdiri negeri Islam, perang terus. Enggak. Ini perjanjian damai. Dan itu dilakukan. Walaupun ada poin-poin mungkin yang tadi disebutkan, poin-poin yang kurang menguntungkan umat Islam, tapi kadangkala mengalah untuk menang. Itu pun diikuti. Kemudian ke pertanyaan yang kedua berkaitan dengan status mereka. Mereka orang-orang muslim ya. Jadi kita tahu Al-Mustad'afin, ini nyambung dengan pertanyaan pertama tadi, bahwasanya Al-Mustad'afin itu orang-orang yang masuk Islam tapi tertahan di kota Mekah. Mereka tidak bisa hijrah. Setelah ada perjanjian itu, mereka semakin gak bisa hijrah karena bakal dibalikin. Kalau dulu mereka hijrah, ya udah mereka balik ke kota Madinah. Sebelum ada perjanjian, kalau ada satu orang yang lolos kemudian bisa ke kota Madinah, maka orang-orang musyrikin tidak bisa menuntut orang itu untuk dibalikin. Sebelum ada perjanjian. Tapi setelah ada perjanjian, maka orang-orang musyrikin merasa lebih tenang lagi. Dan ini menjadi alasan kenapa banyak orang-orang yang bergabung dengan Abu Basir. Karena dalam hemat orang-orang musyrikin, perjanjian ini mengikat. Orang-orang itu gak akan bisa ke kota Madinah. Jadi status mereka adalah orang-orang muslim. Jadi tak kalah mereka, itu tadi, mereka tidak masuk ke kota Madinah, mereka bertahan di jalannya kafilah orang-orang Quraisy, kemudian mereka membunuhin orang-orang Quraisy, mengambil harta mereka. Karena posisi mereka ini memang diperangi oleh orang-orang Quraisy. tidak masuk dalam genjatan senjata tadi. Mereka orang luar, artinya mereka bukan penduduk Madinah, mereka adalah orang-orang Quraisy. Jadi keributan ini sebenarnya keributan sama orang-orang Quraisy sendiri. Jadi nggak ada hubungannya sama umat Islam yang ada di kota Madinah, karena mereka jelas-jelas tidak masuk dalam poin perjanjian itu. Bahkan mereka include di sana harus dibalikin. Jadi urusan mereka urusan sama orang-orang Quraisy. Tapi yang jelas mereka adalah umat Islam ya, yang diperangi oleh orang-orang Quraisy, yang ditindas oleh orang-orang Quraisy sehingga mereka membela diri mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, berikutnya Ustaz, Ummu Sakinah Utileli Tafadoli. Ustaz, ana mau tanya tentang hadis sahabat Nabi yang minum khamar terus dicambuk terus minum khamar lagi, dan sebagian sahabat ada yang mencelanya, lalu Nabi membelanya dengan mengatakan sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Apakah ini kekhususan Nabi yang mengetahui siapa-siapa saja gitu yang orang munafik atau bukan? Dan bisakah diterapkan ke sekarang gitu saat misalnya ada orang yang melakukan kemaksiatan dan tidak melakukan beberapa ketaatan lalu mengklaim saya mencintai Allah dan Rasulnya gitu Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan kejadian sahabat yang minum khamar ya. Ini ada pelajaran buat kita bahwasanya khamar di masa jahiliyah itu benar-benar minuman yang lumrah dulunya jemaah. Sehingga proses diharamkannya khamar itu memerlukan tahapan-tahapan yang panjang. Sampai akhirnya khamar itu diharamkan. Ada sahabat yang lemah imannya mungkin, yang dia masih condong kepada khamar tersebut ya. Sampai ada kejadian ketika perang Qadisiyah juga, ada seorang sahabat yang didera terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sama dia masih minum khamar. Kembali kepada pertanyaan tadi. Rasulullah SAW melarang sahabat untuk mencela. Jangan membantu setan. Yang dilarang itu adalah mencela orang yang berbuat dosa ini. Dicela, dijelek-jelekin. Seharusnya didoain. Bukan dilaknat. Karena kalau kita mendoakan orang ini supaya dilaknat, maka kita mendoakan orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Akhirnya bergabung sama setan. Setan itu terlaknat. Maka gak boleh kita melaknat dia. Adapun berkaitan dengan Nabi alaihissalatu wassalam ketika melarang dia mencela dengan dalih dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi tahu hal itu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia Muslim. Dia datang, dia rela untuk didera. Ini menunjukkan bahwasanya setiap Muslim itu punya cinta kepada Allah Azza wa Jal. Punya cinta kepada Rasul SAW. Tapi kecintaan ini tentunya bertingkat-tingkat. Gak samalah cintanya orang yang minum khamar tadi dengan cintanya sahabat yang lainnya yang meninggalkan khamar. Tentunya gak sama. Kemudian kalau bicara ada orang yang berbuat maksiat lalu mengatakan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dikatakan buktikan cintamu. Apa bukti cinta? Kalau tadi kesaksian dari Nabi. Bukan kesaksian orang itu. Ini jadi bukan orang yang GR yang mengatakan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang seperti ini memerlukan bukti dari yang mengatakan hal itu. Bukankah pernah orang-orang mengatakan di masa Nabi alaihissalatu wassalam, kami cinta kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ya, itu bukti cinta. Sehingga ya kita berbaik sangka kepada saudara kita yang berbuat dosa karena iman dia lemah ya, tapi kita lihat dia berusaha untuk bertobat, untuk berbuat baik. Kita berbaik sangka sama dia. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi perlu bimbingan, perlu arahan. Namun kalau kita secara pribadi, ya jangan menyucikan diri kalian sendiri. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Kalian jangan menyucikan diri kalian. Mengatakan aku ini, aku baik. Jangan, Allah lebih tahu dengan siapa yang paling bertakwa atau lebih bertakwa di antara kalian. Sehingga sekali lagi, setiap orang yang beriman, insya Allah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, walaupun persentase cintanya, tingkatan cintanya ini berbeda-beda. Namun yang jelas kita jangan membantu setan untuk menyesatkan saudara kita yang berbuat dosa. Yang seharusnya kita lakukan, mendoakan orang itu, bukan mencela atau bukan melaknat orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, tafadoli Mbak Fitriah untuk bertanya langsung. Dia masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Wafiq barakallah. Ustaz Afan, Ustaz menanyakan di luar tema, Ustaz. Salah satu wanita yang haram dinikahi itu adalah yang satu susuan, Ustaz, ya. Nah. Nah, jika misalnya si A ini saudara sesusuan sama si B, berarti kemudian si A ini adalah menjadi mahram dengan si B dan dengan saudara-saudara si B. Nah, bagaimana tunggu misalnya dengan sebentar. Ya. Si A ini naam menyusu sama ibunya si B. Betul. Oke, si A nyusu sama ibunya si B. Betul. Berarti si A ini saudara sama semua saudaranya si B yang satu ibu ini. Itu maksudnya. Naam. Betul. Nah, kemudian? Nah, kemudian bagaimana dengan saudara si A yang lain, Ustaz? Apakah saudara si A ini yang lainnya itu menjadi mahram juga dengan saudara-saudara si B itu? Enggak, karena kan yang nyusu cuma si A. Nah, oh gitu Ustaz. Okay. Jadi kan namanya saudara susuan gitu loh. Uh-huh. Jadi kalau yang saudaranya si A yang gak nyusu gak ikut. Oh. Gak ikut. Tapi kalau yang ibunya sama yang nyusuin, tadi yang B itu, si B ini semua uh-huh udah satu saudara sama dia. Karena kan satu uh-huh ibu sebenarnya, nyusunya sama ibu yang sama gitu. Betul, betul. Uh-huh. Oh gitu Ustaz ya, ya. Oke. Okay. Jadi si A gak masuk, saudaranya si A gak ada yang mahram gitu loh, gak ada yang mahram. Yang mahram okay cuma yang menyusu aja. Oke, okay, ya Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Oke, okay, barakallah. Ya Ustaz, ana baca pertanyaan yang masuk di Zoom, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Apa kriteria anak soleh jika anak-anak setelah ditinggal mati bapaknya, mereka tidak menutup aurat dengan sempurna, mereka mendengarkan musik, nonton bioskop, upload video di Instagram, video diri, terus berkasih sayang dengan orang kafir, telat sholat, mengadakan acara bid'ah, tidak bersegera membayarkan hutang dan membagi warisannya, apakah bisa menyebabkan mayit bapaknya diberikan siksa kubur, Ustaz? Demikian, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Berkaitan dengan kriteria anak soleh. Ya kita tahulah, soleh itu melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya. Jadi kalau ternyata anak ini setelah meninggalnya orang tua, dia berubah. Ini pentingnya jamaah, orang tua itu memberikan pemahaman kepada anaknya berdasarkan ilmu, bukan sekedar perintah dan paksaan. Jadi anaknya itu dikasih ilmu. Bukan hanya kata gak boleh. Harus kayak gini, harus kayak gitu. Memang kalau masih kecil, mungkin dengan didikte itu anak-anak. Tapi kalau sudah mulai besar, perlu ada pemahaman buat mereka. Kriteria-kriteria yang tadi disebutkan menunjukkan bahwasanya dia bukan anak soleh. Terus, apakah orang tuanya akan mendapatkan azab atas kondisi anak yang seperti itu? Maka tergantung kepada peran orang tua selama hidupnya dalam mendidik anak-anak. Kalau sudah maksimal, artinya orang tua ini sudah berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik, dia makan yang halal, dia berikan kepada anak-anaknya, kemudian dia juga memilihkan sekolahan yang baik, dia pilihkan ibu yang baik. Artinya semua yang menjadi tugas dia dikerjakan. Tapi kalau anak itu kemudian berubah, maka kita tahu hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini kita dapat membaca sejarah bagaimana salah satu putranya Nabi Nuh alaihissalam kafir. Kafir. Nggak mau naik ke perahu. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Udah selesai Nabi Nuh menyampaikan. Maka itu mungkin yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Atau kalau bapaknya sudah meninggal dunia, ya kita yang perlu berhati-hati di masa depan tatkala membangun rumah tangga. Semoga Allah menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal kebaikan buat keluarganya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, sewaktu Suhail bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kan berkata, "Ini akan selesai." Nah. Berdasarkan dari arti nama Suhail yang dimudahkan, apa boleh kita misalkan terjadi masalah minta tolong kepada orang yang berpengaruh dalam jabatannya? Kita beranggapan orang ini bisa membantu dalam masalah kita, bukan dari nama tapi dari jabatannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Enggak ada masalah sebenarnya jamaah. Kalau bicara Nabi alaihi salatu wasalam tidak minta tolong sama Suhail. Beliau yang pertama adalah minta kepada Utsman bin Affan karena jabatan Utsman atau kedudukan Utsman di tengah orang-orang Quraisy. Beliau minta tolong kepada Umar atau beliau menyuruh bukan minta tolong, beliau nyuruh Umar untuk berangkat. Umar enggak mau karena dia melihat kondisi dia. Tapi Umar mengusulkan Utsman bin Affan. Sehingga dalam kehidupan kita, kalau kita punya urusan dan ada orang-orang yang mungkin dapat membantu kita, bukan dalam tanda kutip dia nyogok ini itu, enggak gitu. Kita ngelihat orang ini insya Allah punya jabatan dan dia orang yang baik, dia orang yang peduli, maka diperbolehkan kita meminta tolong kepada mereka dalam perkara-perkara yang memang manusia dapat melakukannya. Kemudian ada bab namanya bab syafaat juga ya. Kita meminta syafaat kepada orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, tokoh di masyarakat, selama bukan dalam urusan hukum-hukum Allah yang sudah sampai kepada pemerintah hudud. Itu yang tidak diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, ada pertanyaan masuk Ustaz, katanya Arjun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan semua kaum muslimin. Allahumma amin. Ustadz, izin tanya bagaimana hukumnya jika ada seorang istri pernah diselingkuhi oleh suaminya. Jadi suaminya ini berselingkuh dengan teman kantornya yang sudah berstatus istri orang lain dan sudah memiliki dua anak. Suami ini bilang belum pernah sampai zina besar Ustadz, tapi dulu sering kerja keluar kota berdua dan chat mesra. Suami sudah bilang hubungannya sudah berakhir dan tidak akan mengulangi lagi. Apa yang harus dilakukan istrinya Ustaz? Karena mereka sampai saat ini masih satu kantor. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, barakallahu fik. Ahibati fillah. Ini salah satu dampak dari pergaulan bebas. Dari bercampurnya tempat kerja laki dengan perempuan. Sekolah laki sama perempuan. Sehingga yang namanya perselingkuhan, perzinaan, na'udzubillah. Ana tadi baca berita tentang ABG-ABG anak-anak SMA yang jadi pelacur. Yang menjual diri, menjual keperawanan mereka kepada kakek-kakek. Na'udzubillah. Kenapa ini terjadi? Karena memang jauhnya sentuhan-sentuhan agama dari media-media yang ada, dari lingkungan, dari tempat pendidikan yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Ketika anak itu SMA, kuliah, Apakah dikondisikan mereka untuk menjadi wanita muslimah yang soleha, yang menjaga kehormatan dirinya? Atau yang ada, dibuka kebebasan bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka mau. Ketika mereka bekerja, ini bicara kerja. Kerjanya kumpul sama laki-laki. Safar keluar kota bareng sama dia. Apakah setan akan tinggal diam? Nggak ada. Setan nggak pernah tidur siang. Dia selalu godain manusia. Sehingga terjadi apa yang terjadi tadi. Sekarang apakah suaminya sudah bertobat atau tidak? Maka sampaikan kepada suami. Bang, kalau engkau memang sudah bertobat, Allah akan menerima tobatmu. Tapi salah satu konsekuensi dari tobat itu meninggalkan tempat kemaksiatan itu. Yang ditakutkan nanti akan kembali berbuat dosa, kembali berbuat dosa. Maka sampaikan kepada suami kalau bisa mungkin dia ya kerja di tempat lain atau cari jabatan yang lain ya, sehingga dia terhindar dari perempuan tersebut. Karena setan gak pernah tinggal diam. Hadza wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas istri berbaik sangka kepada suami lah. Kalau memang dia sudah benar-benar bertobat dan terjadi perubahan sikap diri dia yang menunjukkan dia tidak seperti yang dahulu. Hadza wallahu alam. Tapi mungkin pertanyaan terakhir. Siap Ustaz. Ya. Ada keluarga anak tiga yang bapaknya sudah meninggal dan ibunya sekarang sakit. Sudah tidak bisa diajak ngomong dengan akal sehat. Sudah tidak bisa diajak ngomong dengan akal sehat. Lalu sang anak ada yang gak mau bisa diajak ngomong dengan akal sehat atau akalnya gak sehat, bisa ngomong. Mungkin maksudnya dalam kondisi sakit yang payah ya Ustaz. Gimana? Dia pikun atau gimana kondisinya? Tidak disebut sih Ustaz, cuman sudah tidak bisa diajak ngomong dengan akal sehat. Mungkin pikun ya Ustaz, tapi kondisi sakit Ustaz. Gimana, Afan? Kemudian, terus lanjut. Tidak bisa diajak ngomong dengan akal sehat. Ya. Lalu sang anak ada yang mau menjual lahan ayahnya, di mana sebagian dari lahan tersebut atas nama ibunya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Apa boleh menjualnya begitu saja, melihat kondisi ibu kan sudah tidak bisa komunikasi? Sudah tidak bisa komunikasi. Jadi di satu lahan itu ada beberapa sertifikat. Ada yang atas nama bapak dan ada atas nama ibu. Dijual karena salah satu anaknya terlibat hutang dengan bank. Harta bapak sudah diwariskan semua. Kecuali tanah ini yang terakhir. Demikian Ustaz. Tanah itu berarti warisannya udah habis. Warisan dari bapak sudah habis. Tinggal tanah ini tapi milik berdua. Bapak dan ibu Ustaz. Oke, milik bapak dan ibu. Siap kalau gitu. Nah, kalau tadi dikatakan tanah itu milik bersama, milik ayah dan ibu, maka dipisahkan. Mana yang milik ibu dan mana yang milik bapak. Ketika sudah ketahuan yang milik bapak, kan kalau bicara nama kadangkala pinjam nama ya. Kalau dikatakan, enggak ini milik bapak sebenarnya. Yang milik ibu, mamanya ada satu lahan. Milik ibu ini dua sertifikat. Yang sertifikat ini tanahnya punya bapak. Ya udah, berarti itu milik ahli waris. Kalau bicara milik ahli waris, kembali kepada ahli waris. Mereka boleh jual hal itu. Karena mereka sebagai ahli waris. Untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Ibu dapat lagi. Karena itu harta warisan. Jadi harta warisan boleh dijual sama ahli warisnya. Tinggal sekarang kalau kondisinya ibu ini gak bisa diajak komunikasi. Maka siapa yang menjadi pengganti ibu? Siapa yang menjaga hartanya ibu? Kalau anak-anaknya, maka anak-anaknya mewakili ibunya nantinya. Untuk mengambil haknya ibu. Tapi tetap itu milik ibu ya. Jadi orang gila pun, maaf. Kalau ada orang gila punya harta, itu punya dia. Bukan punya keluarganya. Punya orang gila itu. Dia punya hak milik. Bisa jadi dia 2-3 tahun lagi tahu-tahu sadar. Jadi harta itu milik dia. Sehingga sekarang tinggal dilihat mana yang milik ahli waris walaupun atas nama ibu. Nanti itu yang dikeluarkan dibagi sebagai harta warisan. Yang punya ibu tidak boleh dibagi loh. Karena ibu masih hidup. Jadi jangan sampai karena mungkin orang tua tadi tidak bisa komunikasi. Bisa jadi karena dia koma atau apa. Tetap itu milik dia. sedangkan keluarga menjaga harta tersebut sampai beliau sadar atau beliau meninggal dunia sehingga menjadi milik ahli waris. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.